إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا InsyaAllah pada sore kali ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam faedah dari syarat keempat dari syarat salat, yakni an-niyah, niat, yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, atau yang dikenal juga dengan hadis Jibril alaihi salam. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca faedah yang disampaikan oleh Al-Syaikh Ibnu Utsaimin wa ta'ala berkaitan dengan mentakyin, menentukan salat yang kita kerjakan, di mana beliau Al-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan al-faraid yakunu ta'yinuha 'ala wajhain, yang namanya salat fardu ini cara menentukan salat tersebut ketika kita melaksanakannya ialah ada dua cara. Yang pertama ialah al-wajhul awwal an yu'ayyinaha bi'ayniha biqalbihi annahu nawa adh-dhuhra masalan wa hadha wadih. Yang pertama, dengan dia memperjelas menentukan salat yang dia kerjakan dengan dia meniatkan di dalam hatinya. Seperti tatkala kita hendak melaksanakan salat zuhur. Naam. Tatkala tiba waktu salat zuhur, kemudian kita berwudu, ya, dan ketika kita akan hendak melaksanakan salat zuhur tersebut, kita meniatkan di dalam hati untuk melaksanakan salat zuhur. Maka ini bentuk pertama dari enam cara menentukan salat yang kita kerjakan dengan hati kita. Bahwasanya kita akan melaksanakan salat zuhur sebagai contoh, atau salat asar. Yakni tatkala kita hendak melaksanakan salat dari salat-salat fardu, kita menghadirkan niat kita, menghadirkan hati kita untuk melaksanakan salat tersebut. Nah, maka perkara yang pertama ini dalam menentukan salat yang kita kerjakan ini sangat jelas, ya. Al-wajhu tsani, adapun permasalahan yang kedua atau cara yang kedua untuk menentukan salat yang kita kerjakan, kata beliau, al-waqtu, yakni dengan waktu. Maka kata beliau, fama dumta tusalli salata fi hadzal waqti fa hiya hiya shalah. Maka 6 kapan saja engkau melaksanakan suatu sholat pada waktunya, maka tentu niatmu saat itu atau dengan engkau mengerjakan sholat itu pada waktunya, maka sholat yang dituju adalah sholat itu sendiri. Nah, maksudnya sebagaimana yang sebelumnya beliau bawakan, terkadang kita yang namanya manusia, nah, ini lupa. Yang sebelumnya tatkala tiba waktu sholat, nah, contohnya seperti sholat zuhur, dan kita tahu itu adalah waktunya sholat zuhur. Nah, kemudian tatkala kita hendak sholat, kita tidak menghadirkan hati kita ketika hendak melaksanakan sholat tersebut. Yani tidak meniatkan di dalam hati kita ingin melaksanakan sholat zuhur. Ya mungkin hal ini terjadi dikarenakan kita terburu-buru, nah, atau memang lalai karena tersibukkan dengan pekerjaan, dan ini kadang kita alami, nah, atau mungkin karena takut terlambat tertinggal jamaah sholat berjamaah, sehingga ketika kita langsung masuk ke masjid atau ketika kita bertakbir, kita belum menghadirkan niat kita untuk melaksanakan sholat zuhur sebagai contoh. Nah, maka kata beliau, dengan kita melaksanakan sholat zuhur pada waktunya, walaupun tanpa kita menghadirkan niat kita, tatkala kita hendak sholat, nah, maka ini sudah mewakili. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat tersebut pada waktunya. Ya. Nah, maka dari sini cara menentukan sholat yang kita kerjakan itu ada dua, kata beliau tadi. Yang pertama apa? Dengan niat. Yang ini dilakukan ketika kita hendak melaksanakan sholat fardu yang kita kerjakan tersebut. Maka ini jelas. Adapun yang kedua, dengan kita melaksanakan sholat fardu tersebut pada waktunya, walaupun mungkin kita tidak terlintas atau tidak terbetik di hati kita untuk melaksanakan atau meniatkan melaksanakan sholat tersebut. Namun semata-mata melaksanakan sholat itu pada waktunya, maka ini sudah mewakili niat kita. Namun yang lebih afdol ialah, nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat fardu, nah, kita menghadirkan niat kita padanya. Nah, ini yang lebih afdol. Tapi semata-mata kita mengerjakan sholat pada waktunya tanpa ada niat, ya, dikarenakan mungkin kita tersibukkan, terlalaikan atau terburu-buru, maka ini sudah mencukupi. Ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian beliau mengatakan, hadzal wajhu tsani innama yakunu fi shalatil mu'addati fi waqtiha. Maka permasalahan yang kedua tadi, yakni menentukan sholat yang kita kerjakan dengan waktu, yakni kita mengerjakan sholat pada waktunya, maka ini hanya berkaitan pada sholat-sholat yang dikerjakan yang telah ditentukan waktunya. Nah, seperti sholat fardu, ini kan masing-masing ada waktunya. Nah, maka kata beliau, amma law turida ana 'ala al-insan salawatin muqtadiyah. Kalau seandainya ada seseorang yang dia itu qadarullah, na'am, karena mungkin tidur, ketiduran, ya, sampai akhirnya salatnya lewat. Dia tidur sebelum zuhur, na'am, bablas sampai maghrib baru bangun. Berarti waktunya telah lewat. Na'am. Maka mau tidak mau dia harus mengqadha salatnya, salat zuhur, salat asar dan salat maghribnya tersebut diqadha sama dia. Maka kata beliau, Kalau demikian, fahuna idza arada an yaqdiya labuda an yu'ayyinaha bi'ayniha. Maka kalau dia ingin mengqadha salatnya, harus dia memperjelas menentukan salat yang dia kerjakan dengan niat salat yang akan dia kerjakan. Contoh, kalau dia luput dari salat zuhur, asar dan maghrib, ya, maka ketika dia ingin mengqadha salatnya, dia harus niatkan dulu dalam hatinya ketika ingin salat, dia mau salat apa? Mau mengqadha salat yang mana? Salat zuhur, maka dia niatkan. Ya, begitu pula pada salat asar atau salat maghrib, harus diniatkan. Kenapa kata beliau? Li'annahu la waqta laha, dikarenakan tatkala itu salat zuhur dan salat asar serta salat maghrib sudah tidak ada lagi waktunya. Kenapa? Sudah lewat waktunya. Maka harus dia pastikan, tentukan salatnya tersebut dengan niatnya. Nah, ini berkaitan dengan poin yang kedua tadi, cara menentukan salat yang akan kita kerjakan dengan caranya waktu. Jadi dengan semata-mata kita mengerjakan salat fardu pada waktunya, ini sudah mencukupi dari niatan kita. Naam. Namun kalau kita ternyata tertidur atau qadarullah mungkin tersibukkan dengan pekerjaan dan semisalnya, luput dari kita salat zuhur contohnya atau salat asar, kita mesti harus mengqadanya. Bagaimana cara mengqadanya? Kita harus ketika ingin mengqadha salat tersebut diperjelas, ditentukan dengan niat kita. Yakni tatkala kita ingin mengqadha salat zuhur, harus diniatkan di dalam hati. Kenapa? Karena waktunya telah lewat. Maka harus ditentukan salat yang kita kerjakan, cara menentukannya dengan apa? Dengan hati kita, bukan dengan waktu lagi, karena waktunya sudah lewat. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Naam. Kemudian beliau mengatakan an-nawafil al-muayyana, seperti contoh salat-salat sunnah al-mu'ayyanah. Naam. Atau juga disebut dengan al-mu'aqqatah. Ya, jadi salat sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, salat itu ada yang naflun mutlak atau naflun mutlak dan naflun mu'ayyan dan juga faridhah. Apa yang dimaksud dengan naflun mu'ayyanah atau an-nawafilul mu'ayyanah? Yang dimaksud dengan an-nawafilul mu'ayyanah ialah salawatu mu'aqqatah bi'awqati mu'ayyanah, yakni salat-salat sunnah yang ditentukan waktunya dengan waktu tertentu, atau juga disebut dengan an-nawafilul muqayyadah, salat-salat sunnah yang ada waktunya, ditentukan waktunya. Ini namanya an-nawafil mu'ayyanah atau al-mu'aqqatah, salat-salat sunnah yang telah ditentukan. Yakni ditentukan waktunya, bahwasanya salat sunnah tersebut dilaksanakan berkaitan dengan waktunya, yakni pada waktunya. Ini namanya an-nawafil al-mu'ayyanah. Adapun yang mutlak, nah, ialah salat sunnah yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, adapun salat an-nawafil al-mu'ayyanah ini seperti salat sunnah rawatib. Nah, atau salat witir atau salat duha atau salat gerhana. Ini semuanya salat-salat sunnah. Namun al-mu'ayyanah atau al-mu'aqqata atau al-muqayyadah, dia di naam memiliki kaitan dengan waktu, memiliki waktu. Adapun yang an-nawafil al-mutlaqah, salat sunnah yang mutlak, ini tidak ada kaitannya dengan waktu. Kapan saja kita ingin mengerjakan salat sunnah, maka diperbolehkan. Naam. Kata beliau, an-nawafil al-mu'ayyana, salat-salat sunnah yang telah ditentukan waktunya atau berkaitan dengan waktu, mislul witr, seperti salat witir, na'am, wa raka'atai duha, atau salat dua rakaat di waktu duha yang dikenal dengan salat duha, na'am, wa rawatib bis salawatil khams, atau salat rawatib pada salat lima waktu, na'am. Semua ini merupakan salat-salat sunnah atau an-nawafil al-muayyanah. Baik. Kata beliau, fahadihi la budda an tu'ayyinaha bil ismi. Maka salat-salat sunnah al-muayyanah atau al-muaqqata atau al-muqayyadah yang dia itu berkaitan dengan waktunya, memiliki waktu, tatkala kita hendak melaksanakannya, kata beliau, harus ditentukan, harus diperjelas dengan namanya. Maknanya apa? Maknanya ketika kita hendak melaksanakan sholat witir atau sholat duha pada waktunya, nah, maka kita harus menghadirkan niat kita untuk melaksanakan sholat tersebut. Ya, kata beliau, antu ayyinaha bil ismi lakin bil qalbi la bil lisan. Kita perjelas, kita tentukan salat yang kita kerjakan tadi dari salat-salat sunnah yang memiliki waktu tadi, na'am, kita tentukan dengan hati kita, bukan dengan lisan. Nah, ya mungkin dengan kita terbetik dalam hati kita bahwasanya kita akan melaksanakan salat duha. Ini seperti ini diantara bentuk contoh kita menghadirkan niat kita dalam melaksanakan sholat tersebut. Ya, ini beliau ingin menjelaskan kepada kita, sholat-sholat sunnah yang dia itu memiliki waktu seperti sholat duha, ini tatkala kita hendak melaksanakannya, nam harus nam menghadirkan niat padanya. Diperjelas, ditentukan dengan niat kita bahwasanya saya akan melaksanakan salat duha sebagai contoh. Tapi jangan disebutkan dengan lisan, tidak dilafadzkan dengan lisan, cukup dengan hati kita saja. Ya, ini kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Kata beliau, fa idza aratta an tusalli al-witra masalan wa kabbarta walakin ma nawaita al-witra. وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر. Tatkala kita melaksanakan salat witir sebagai contoh, kata beliau, kemudian kita bertakbir, namun tatkala kita melaksanakan salat witir tadi, kita belum niat di dalam hati untuk melaksanakan salat witir tersebut. Naam. وفي أثناء الصلاة نويتها al-witra, dan tatkala di tengah-tengah salat baru kita niatkan salat witir. Ya, kita lagi salat ini, salat witir contohnya, tapi kita belum meniatkan dari awal untuk melaksanakan salat witir. Di tengah-tengah salat baru muncul, saya niatkan salat witir. Nah, yang mana niat ini di awalnya tadi tidak ada, dia muncul setelah di tengah kita sholat. Maka kata beliau, fahadha la yasih, maka sholatnya ini tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah, kata Syaikhul Utsaimin. Kenapa? Li'annal witra naflun mu'ayyan, dikarenakan yang namanya sholat witir ini merupakan sholat sunnah mu'ayyan yang ditentukan waktunya. Naam, ya, ini dia masuk dalam an-nawafil al-mu'ayyana. Maka kata beliau, la budda an tu'ayyana bi'ainiha, maka harus diperjelas tentang salat tersebut dengan menghadirkan niat kita tadi. Naam. Atau salat duha, ya, dia termasuk salat yang ada waktunya. Maka tatkala kita hendak melaksanakan salat duha, kita harus menghadirkan niat kita. dari awal ketika kita mau bertakbir. Naam. Apabila tatkala kita melaksanakan salat duha habis wudu terus kita mau apa pada waktunya, namun kita naam belum niat melaksanakan salat duha, di tengah-tengah salat baru kita niatkan salat duha, maka salatnya tidak sah. Tidak dianggap sebagai salat duha. Kenapa? Karena salat duha termasuk dari salat sunnah nam yang al-muayyanah, yang ditentukan waktunya, maka harus dihadirkan niat padanya. Dan yang dinamakan hadirkan niat yakni di awal ketika kita hendak melaksanakan salat tersebut, bukan di tengah-tengah. Nam. Wallahu a'lam bissawab. Ini nam penjelasan berkaitan dengan poin yang kedua, cara menentukan solat yang kita kerjakan, yakni dengan waktu. Maka solat-solat yang ditentukan dengan waktu ini harus juga dihadirkan padanya niat, ya. Atau kalau solat fardu, nam solat fardu yang kita luput padanya, atau kita mengqadha solat fardu, maka harus menghadirkan niat padanya, menentukan, ditentukan dengan niat kita. Namun ketika kita melaksanakan sholat fardu naam pada waktunya, dan kita tidak atau belum sempat berniat namun kita mengerjakan pada waktunya, maka ini telah mencukupi. Tayyib. Semoga bisa difahami. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, beliau bawakan faedah yang selanjutnya. Kata beliau, "Idza arada al-insan an yantaqila fi asna'is shalah min niyatin ila niyyah." Apabila seseorang ya dia ingin pindah niat ketika di tengah-tengah salat. Ketika kita salat ya, mungkin ini kita alami. Ketika kita salat tiba-tiba contohnya mungkin salat zuhur, atau contohnya salat asar. Nah, mungkin karena kita belum salat zuhur, kita teringat belum salat zuhur, namun kita sudah masuk pada salat asar. Tiba-tiba kita rubah niat kita. Saya niatkan ini sebagai salat zuhur. Apakah tindakan yang demikian ini, berpindahnya niat di tengah-tengah salat? Nah, apakah ini memungkinkan ataukah tidak? Maksudnya dibenarkan ataukah tidak? Menjadikan salat itu sah ataukah tidak? Ini faedah yang berikutnya. Berpindah niat ketika di tengah-tengah kita sedang sholat. Kata beliau, nanzur. Maka kita lihat perpindahan niat ini ketika kita di tengah-tengah sholat. Nam. Kata beliau, al-intiqal min muayyanin ila muayyan au min mutlakin ila muayyan la yasihhu. Perpindahan niat di tengah-tengah salat kita dari salat yang muayyan, salat yang telah ditentukan waktunya, dipindahkan niatnya kita menuju salat yang lainnya dari salat muayyan pula, dari salat yang ditentukan waktunya, atau min mutlakin ila muayyan, kita salat mutlak, sunnah mutlak, kemudian kita naam niatkan di tengah-tengah salat kita sebagai salat sunnah muayyan. Kata beliau, la yasihhu. Maka ini tidak dibenarkan. Maknanya apa? Tidak sah salatnya. Ya? Berpindah niat di tengah-tengah salat kita dari salat yang muayyan yang telah ditentukan waktunya ke salat yang telah ditentukan waktunya yang lainnya. Nah, ini tidak sah. Begitu pula salat sunnah mutlak kita niatkan ke salat sunnah muayyan, maka ini juga tidak sah salatnya. Nah, kita lihat contoh agar kita lebih faham. Kata beliau, misalul mutlak, contoh salat sunnah mutlak. Ya. Insanun qama yusalli salatan nafilatan mutlaqatan. Ada seseorang atau contohnya kita mengerjakan salat sunnah mutlak. Naam, yakni salat sunnah, salat sunnah saja, dua rakaat. Wa fi asna'is shalah dzakara annahu lam yusalli ratibatal fajr. Di tengah-tengah kita salat sunnah tadi, salat sunnah mutlak ini, kita ingat ternyata kita belum melaksanakan salat sunnah rawatib fajar. Ya. Contohnya mungkin kita setelah salat subuh, naam, mungkin baca Al-Qur'an. Kemudian kita wudu, mau salat sunnah mutlak, habis wudu mau salat sunnah dua rakaat. Di tengah-tengah kita salat salat sunnah ini, salat sunnah mutlak ini, kita ingat, wah ternyata saya tadi sebelum salat subuh, saya belum, ketika salat subuh tadi saya belum salat sunnah rawatib. Naam. Kemudian kita meniatkan salat sunnah mutlak yang kita kerjakan sekarang dengan salat sunnah rawatib yang kita tidak kerjakan tadi, luput darinya, salat sunnah rawatib fajar. Naam. Maka kata beliau, faratibatul fajri minat takbiri ila taslim. Yang namanya salat sunnah rawatib fajar, salat sunnah rawatib subuh, ini dimulai dari kita takbiratul ihram sampai salam. Naam. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sah ya berpindah niat dari salat sunnah yang mutlak menuju salat sunnah yang muayyan. Bisa dipahami? Naam. Baik. Ini contoh dari beliau. Bahwasanya seseorang yang berpindah niat di tengah-tengah salat yang dia kerjakan, apakah ini memungkinkan? Maka kata beliau, ini dilihat. Kalau salat yang dia kerjakan itu adalah salat muayyan, kemudian dia pindah ke salat muayyan yang lainnya, maka tidak sah. Atau dia naam berpindah niat dari salat sunnah mutlak menuju salat sunnah muayyan, maka ini juga tidak sah salatnya. Tidak memungkinkan. Sebagai contoh, beliau contohkan di sini salat sunnah mutlak yang diniatkan ke salat sunnah muayyan. Seperti kita salat sunnah dua rakaat salat sunnah mutlak, di tengah-tengah salat kita ingat bahwasanya kita belum salat sunnah sebelum salat subuh. Naam. Kemudian kita berpindah niat, kita niatkan salat yang kita kerjakan sekarang ini yang tadinya salat sunnah mutlak menjadi salat sunnah qabliyah subuh, sebelum subuh. Maka hal ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena yang namanya salat sunnah rawatib sebelum salat subuh ini dimulai dari yang namanya takbiratul ihram sampai salam. Kalau kita niatkan pada salat sunnah ketika di salat sunnah mutlak di tengah-tengah, berarti tidak lagi mulai dari awal. Maka dari sini tidak dibenarkan atau tidak sah seseorang yang dia berpindah niat dari salat sunnah mutlak menuju salat sunnah muayyan atau muqayyad. Naam. Kemudian beliau sebutkan, wa mithalu muayyan ila muayyan. Contoh salat yang muayyan ila muayyan, ya, salat-salat yang memiliki waktu dari salat yang telah ditentukan waktunya. Naam. Contoh kata beliau, rajulun qama yusalli al-asr. Ada seseorang yang dia melaksanakan salat asar. Salat asar merupakan salat muayyan, ya, salat yang telah ditentukan waktunya. Naam. Seseorang dia mengerjakan salat asar. Wa fi asna'i salatihi dzakara annahu lam yusalli dzuhur. Di tengah-tengah dia melaksanakan salat asar, dia baru ingat ternyata dia belum melaksanakan salat zuhur. Sama-sama salat fardu muayyan, yang ditentukan waktunya, memiliki waktu tersendiri. Naam. Maka kata beliau, aw annahu sallaha bi ghairi wudhu'in. Dia belum salat zuhur atau dia salat zuhur tanpa berwudu. Dia ingat, waduh, saya tadi salat zuhur belum wudu ternyata. Naam. Faqala, maka tatkala dia tadi sedang mengerjakan salat asar kan dia ingat demikian. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, al-ana nawaituha lizuhur. Maka sekarang salat yang saya kerjakan ini, salat asar, saya niatkan untuk salat zuhur. Naam. Kata Syekh Utsaimin rahimahutaala, fa hal tasihu lizuhri am la? Apakah salat asar yang dia kerjakan ini tadi pada waktunya, naam, yang dia niatkan untuk menggantikan salat zuhur, diniatkan untuk salat zuhur yang telah lewat waktunya, apakah sah ataukah tidak? Dianggap sebagai salat zuhur ataukah tidak? Kata beliau, huna la tasihu lizuhur. Maka dari sini tidak sah dianggap sebagai salat zuhur. Ya, tidak bisa dianggap sebagai salat zuhur. Kenapa? Li'annahu min muayyan ila muayyan, karena dia berpindah dari salat yang telah ditentukan waktunya menuju salat yang lainnya yang telah ditentukan waktunya pula. Masing-masing memiliki waktu tersendiri. Maka kata beliau, wala tasihu aidan salatul asri allati ibtada'a. Demikian pula salat asar yang dia kerjakan tadi, yang dia sedang kerjakan ini, ini juga tidak sah. Ya. Kenapa? Kata beliau, li'annahu qata'aha bintiqalihi ila zuhur. Karena dia telah memutuskan salat asarnya dengan berpindah niatnya ke salat zuhur. Maka kata beliau, idzan, kalau demikian, la tasihu zuhran wala asran, maka tidak sah salat zuhurnya. Nah, yang dia kerjakan pada salat asar dia gantikan untuk salat zuhur, tidak sah. Begitu pula salat asar yang dia sedang kerjakan, tidak sah. Dua-duanya tidak sah. Ya. Wa salatul zuhur, yang namanya salat zuhur, itu min takbiratul ihram ila salam, itu dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. 6. Ini faedah yang kedua. 6. Kalau tadi salat mutlak, salat sunnah mutlak menuju salat sunnah muayyan, ini tidak sah salatnya. Ya. Yang kedua, salat muayyan menuju salat muayyan berikutnya. Beliau contohkan di sini salat muayyan ialah salat fardu. Seseorang yang dia mengerjakan salat asar. Naam. Dia mengerjakan salat asar. Ternyata di tengah-tengah salat asar yang dia kerjakan, dia ingat bahwasanya dia belum mengerjakan salat zuhur. Atau dia teringat bahwasanya dia ketika salat zuhur tadi dia belum berwudu. Nah, ketika demikian akhirnya dia meniatkan salat asar yang dia kerjakan, diganti niatnya dengan salat zuhur. Maka dari sini tidak sah niatan dia untuk menggantikan salat asar dengan salat zuhur. Demikian pula salat asar yang sedang dia kerjakan tidak sah dianggap sebagai salat asar. Kenapa? Karena dia telah memutuskan niatan dia berpindah ke salat zuhur. Nah, ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka dilihat perpindahan niat, na'am, ketika kita sedang melaksanakan salat, kalau itu merupakan perpindahan niat dari salat sunnah mutlak menuju salat sunnah muayyan, maka tidak sah salatnya. Ya. Karena yang satu sifatnya mutlak, yang satunya muayyan, ada waktunya, harus diniatkan. Begitu pula salat muayyan ila muayyan, maka ini pula tidak sah. Nah, dan ada satu lagi pembahasan dari beliau, yaitu perpindahan niat dari salat muayyan menuju salat mutlak. Nah, yang insyaallah taala akan kita sampaikan faedah tersebut pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita menutup 6 kajian di sore hari ini, ada sedikit nasihat untuk kita semuanya, terkhusus bagi kaum wanita. 6 Begitu pula kaum ummahat, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka taufik dalam menggunakan kerudung, jilbab, cadar, atau Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka taufik memakai pakaian yang syar'i. Nah, anda dikirimkan ya SMS melalui WA berkaitan dengan seorang wanita yang menggunakan pakaian syar'i namun tampil depan umum menggunakan mic dan melantunkan lantunan ma'azif. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sungguhnya jilbab atau pakaian syar'i yang kalian gunakan ini merupakan nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai tindakan kita menjadikan merusak agama Islam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Syekh Mukbil rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, beliau pernah menyampaikan dalam suatu nasihat beliau kepada para talabah, para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, sesungguhnya dakwah sunnah ini yang beliau khawatirkan bukan pada musuh-musuh sunnah atau bukan pada orang-orang kafir. Beliau tidak khawatir rusaknya dakwah karena mereka. Kekhawatiran beliau tidak begitu terlalu besar. Namun kata beliau, yang beliau khawatirkan ialah dakwah sunnah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dirusak oleh orang-orang yang mengaku mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita baca dari runtuhnya umat-umat terdahulu yang sebelumnya mengalami kejayaan dari agama Islam, sebab runtuhnya ialah dari dalam kaum muslimin itu sendiri, munculnya orang-orang yang mereka mulai menyelisihi naam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, munculnya dari mereka orang-orang yang memiliki kecondongan kepada orang-orang kafir, sehingga muncul pada hati mereka kemunafikan, menjadikan sebab hancurnya agama Islam. Kalau kita membaca sejarah, kita akan temukan runtuhnya agama Islam kaum muslimin dikarenakan orang-orang munafik atau orang-orang yang mereka merusak dakwah yang padahal dia mengaku sebagai seorang muslim. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan sampai perbuatan kita dengan tampil depan umum melantunkan alat-alat musik atau melantunkan nyanyian-nyanyian dan semisalnya, ditambah lagi dengan live dan semisalnya, na'udzubillah min dzalik, menjadikan rusaknya sunnah, menjadikan rusaknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, kullu ummatin mu'afa illa al-mujahirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku ini, orang-orang yang melakukan dosa padanya terampuni, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang al-mujahirin, orang yang terang-terangan. Disebutkan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia itu bentuk terang-terangan melakukan dosa ialah tatkala malam hari dia berbuat dosa, ketika tiba waktu siang dia menceritakan perbuatannya tersebut di hadapan umat manusia, dalam keadaan di malam hari Allah menutup dirinya dari perbuatan dosanya tersebut, namun dia bongkar sendiri perbuatannya. Wa minal mujahirin, dan termasuk orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa ialah dia melakukan hal tersebut di depan umum. Nah, ini minal mujahirin, terancam tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan karena sebab perbuatan kita menjadikan agama syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini dicela oleh orang lain. Dosa yang kita perbuat yang itu untuk diri kita sendiri masih mending daripada dosa yang kita perbuat namun itu merusak agama Islam atau syariat Islam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan apa yang telah engkau lakukan. Naam, apalagi engkau sebarkan di tempat umum. Na'udzubillah min dzalik. Dan setiap orang yang melihat perbuatanmu tersebut, ini akan menambah dosa bagimu. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai karena keinginan kita menjadikan rusaknya syariat Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai dikarenakan hawa nafsu pada kita menjadi rusak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dosa itu yang kita kerjakan pada diri kita sendiri, itu sudah sangat berat untuk kita tanggung. Jangan sampai dosa itu menjadi dosa yang dikatakan sebagai jariah, ya, terus ada selama orang melihatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini mungkin sedikit nasihat untuk kita semuanya, untuk sekali lagi berhati-hati. Jangan sampai hawa nafsu kita, perbuatan kita menjadi rusak syariat Islam, menjadi rusak bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi tidak baik dipandang oleh orang lain. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga bisa difahami dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.